Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Pertanyaan yang pertama dari brosur halaman 1 masuk ke halaman 2. Ani bin Abbasin radhiyallahu an qol qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Fasu'ilu an dzalika. Faqalu hadzal yaumul ladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israila ala Fir'auna. Panahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum, fa amara bi saumihi. Riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Lalu mereka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka jawab mereka, hari ini adalah suatu hari yang Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari ini untuk mengagungkannya. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa Asyura. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat, kalau begitu kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Jadi itu orang Yahudi, Masani berpuasa. Ketika ditanya hari tanggal 10 Muharram atau Asyura, kenapa puasa? Mereka mengatakan, hari ini adalah kemenangan Nabi Musa dan Harun terhadap Fir'aun. Ya, terhadap Fir'aun, maka suatu hari kemenangannya Musa dengan Fir'aun beliau gunakan untuk berpuasa, mengagungkan asma Allah dengan berpuasa. Ya, sampai kepada Nabi, Nabi mengatakan, kalau begitu saya lebih berhak berpuasa daripada engkau, karena Nabi Musa itu utusan Allah. Nabi Muhammad juga utusan Allah, sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Ya dah, sama-sama Rasul. Artinya, kalau kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun, kamu merayakannya atau mempuasakannya, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sesama utusan Allah, beliau merasa lebih berhak, maka beliau tetap berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Maksudnya begitu, apalagi? Kemudian brosur halaman 3 di keterangan. Keterangan Ibnu Abi Layla, yakni Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla Al-Ansori, Yahya bin Said mendoifkannya. Ahmad bin Hambal berkata, ia buruk hafalannya, muttoribul hadis. Ibnu Hibban berkata, ia buruk banyak kelirunya dan buruk hafalannya, banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Mohon dijelaskan pada kalimat muttoribul hadis, Ustaz. Diguncang, hadisnya itu gak bisa dipercaya. Diguncang. Ya, maka banyak kan yang tadi, kalau itu hadis, ternyata banyak ahli-ahli hadis yang mencela perawinya itu. Maka tidak bisa dijadi pegangan kan. Jadi guncang hadisnya itu. Tidak punya ketegasan, artinya tidak bisa dipegangi gitulah. Apa lagi? Kemudian brosur halaman 7 tentang doa akhir tahun dan awal tahun. Di antara kaum muslimin ada yang mengamalkan doa akhir tahun dan awal tahun hijriah, namun doa tersebut bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, lalu dari siapa dan bolehkah diamalkan, Ustaz? Boleh aja wong doa dalam. Tapi bukan menurut sunnah itu ya. Jadi doa dari akhir tahun, awal tahun mau berdoa, mohon apa kepada boleh saja lah. Tapi kalau ditetapkan malah enggak boleh. Akhir tahun doanya begini, awal tahun doanya begini, enggak boleh. Karena enggak ada ketetapan dari Rasulullah, enggak ada ketetapan. Kamu berdoa akhir tahun ini, mau doa tidak seperti ini ya boleh. Ya. Akhir tahun berdoa misalnya mudah-mudahan tahun yang kemarin dosa-dosa kami diampuni oleh Allah, kebaikan kami diterima oleh Allah, gitu. Nah, tahun depan ini, tahun baru ini mudah-mudahan lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya. Ya, kita mohon kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih rajin beribadah, lebih jauh dari setan, boleh aja doa ini. Dia bebas boleh. Tapi tidak harus seperti itu. Kalau menetapkan doanya seperti ini, wong bukan dari Nabi kok itu. Yang boleh membuat ketetapan ibadah itu hanya Nabi. Ya. Kalau bukan dari Nabi, saudara mau awal tahun ini berdoa mau apa silakan, boleh aja. Apalagi saya merupakan salah satu anggota dari perkumpulan bela diri. Ketika disahkan menjadi warga bela diri tersebut, salah satu syaratnya adalah menyediakan satu ekor ayam jago untuk disembelih, digunakan untuk acara selamatan. Yang kami tanyakan, bagaimana hukum sembelihan tersebut? Perlu diketahui bahwa acara tersebut selalu dilaksanakan setiap bulan Muharram atau bulan Syura. Ya. Selain daging sembelihan, bagaimana ubur rampenya yang lainnya? Halalkah untuk dimakan seperti nasi, pisang, jajanan pasar dan sebagainya, Ustaz? Coba dibaca ayatnya itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Nah, itu dibaca itu. Menyembelih jago untuk selamatan termasuk ansab. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, paham gak itu? Jadi ansab itu menyembelih untuk sesaji, untuk berhala, untuk selamatan tadi. Ya, kalau orang kampung biasanya orang pedesaan itu mau panen apa namanya? Mau panen itu. Wiwit meleh apa? Ya. Meleh doro itu toh? Nah, mau wiwit atau mau tanam, nah gitu-gitu itu. Selamatan biar sawahnya subur, hasilnya banyak, seolah-olah subur dan banyak hasilnya itu karena disembelihkan tadi ya, untuk ada acara wiwit. Nah, itu selamat-selamat begitu dalam Islam syirik. Yang dikatakan oleh Allah, menyembelih untuk berhala itu keji perbuatan setan. Ya, sembelihannya bagaimana? Jadi bangkai. Ya. Nah, adapun pisangnya, godong turine nek kowe doyan panganan. Ya da, pisangnya, nasinya, pokoknya yang diharamkan sembelihannya saja, sembelihannya. Apalagi dan banyak tak kalau orang-orang Jawa yang begitu tu, mau apa itu istilahnya kan tebu itu kalau giling tebu itu namanya apa? Nah, aku ya dibelah ke opo katanya malah kepalanya ditanam, mau bakar batu merah aja ya selamatan. Sopo apa mau selamatan, selamatan gitu tuh bukan cara Islam. Nah, laisa minal Islam, bukan dari Islam. Maka kalau kita orang Islam tinggalkan semua itu. Tujuh sembelihan untuk itu kata Allah itu perbuatan setan. Perbuatan keji itu perbuatan setan, harus dijauhi. Apalagi? Mohon penjelasan tentang datangnya malam bulan Asyura. Misalnya dengan mengadakan zikir bersama, mengadakan zikir bersama musahabah dan tablik akbar. Apakah ada contohnya dari Nabi, Ustaz? Tidak ada. Kalau kamu tanya contoh dari Nabi, tidak ada. Mau adakan tablik akbar, boleh apa tidak? Boleh. Tablik akbar ini kan pengajian akbar, toh? Boleh. Kamu cari contoh pengajian akbar semacam ini, dihadiri 7.000 orang itu akbar Pak Asghar. Ya, akbar juga, hari Minggu itu enggak ada, zaman Nabi contoh yang enggak ada. Mengapa kok milih hari Minggu? Hari Minggu itu kan harinya orang Kristen, siapa sih ngomong? Ya, hari Minggu itu hari Ahad. Ya enggak? Hari Senin, hari Isnin, ya itu. Aku ngarani Minggu, sing jane Ahad bener. Ya. Tapi ya Minggu Ahad wis ngerti kabeh ya boleh hari Minggu boleh. Nek wong Jawa ngarani hari Engat. Kan sama to? Sama boleh aja itu. Lah pengajian hari Ahad boleh ndak? Boleh. Apa kudu hari Jumat? Tidak. Ndak. Nah, kenapa hari milihnya kok hari Ahad? Hari Ahad ini banyak para pegawai-pegawai negeri, sekolah-sekolah, ya libur. Ya, buruh-buruh ya libur. Lah, supaya bisa ngaji. Tadi saya dengar rombongan dari Pituruh, dari Gombong, dari mana tadi? Cilacap sana. Ya, Kroya, ya tah. Nah, kalau gini ini kan berangkatnya sudah kemarin. Sampai di sini tadi malam. Ini tadi pagi, rombongan-rombongan. Lah kalau tidak hari Ahad apa bisa? Loh, hari Senin ini masuk sekolah. Masuk pegawai negeri ya masuk. Ini dari Jakarta barang itu, Agus itu dari Bekasi itu. Mengapa? Nah, biasanya kalau di Jakarta sana pekerjaan itu hari Sabtu juga libur. Pegawai negeri ya libur. Nah, hari Sabtu libur bisa berangkat sampai sini Ahad. Nanti sore pulang sampai besok sana pagi sudah bisa masuk kerja lagi. Gitu loh. Ya, kalau kerja itu saudara tiap hari kan masuk. Ya enggak? Berani enggak masuk tiap hari gitu. Nah, seminggu masuk paling tidak 5 kali kalau di Jakarta, 6 kali. Tapi tidak masuk sekali aja udah repot. Masuk terus. Khawatir nanti dapat kundite jelek. Ya. Orang munggah pangkat atau orang naik gaji atau mungkin malah di PHK. Lah kamu ngaji seminggu sekali aja orang mangkat kok. Orang wedi tak karo Gusti Allah. Padahal kita kerja tiap hari itu yang dicari apa? Cari apa coba? Ya? Saudara kerja itu cari apa tuh? Uang untuk apa? Untuk isi kakus. Iya enggak? Nggak khawatir nih orang kalau nggak bisa ini loh handuk kendileng kok guling, nah kendileng guling, gusi perut raneng, perutnya kosong, kakusnya ya kosong, isi kakus saja tidak sungguh-sungguh kamu, khawatir nggak dapat, apalagi kita akan mencari surga katanya, ya, cari surga sak gelemnya apa ya entok, orang mencari jalan ke surga malah banyak hambatan. Banyak yang merintangi, banyak menghalangi, banyak. Memang surga itu, kata Nabi, hujibatun nar bisyahwat. Wah hujibatun jannah bil makarih. Jalan menuju neraka itu, apa? Banyak daya tarik. Jalan menuju neraka itu banyak tarik, daya tarik. Dihiasi dengan segala sesuatu yang menarik. Maka banyak orang berbondong-bondong menuju neraka. Tapi jalan menuju surga banyak hambatan, banyak rintangan, banyak duri di jalan-jalan itu. Banyak hal yang tidak menyenangkan. Maka jalan menuju ke neraka lebih digemari orang, lebih dikunjungi orang daripada jalan menuju ke surga. Itu Nabi yang mengatakan. Ya sih ngomong aku aja digugu. Yang katakan Nabi. Dan kenyataannya seperti itu. Ya, kenyataan seperti itu. Sudah lihat di pengajian-pengajian itu. Yang ramai kan cuma di sini. Karena di sini tiap pengunjungnya dikasih uang 500 ribu. Nah, itu dah. Pernah dengar berita itu? ya enggak? Pernah. Nah, yang lain-lain? Enggak. Apalagi kajian rutin seperti ini setiap Ahad tanpa undangan. Ya bekal darah datang isi ngakon sapa coba. Maka orang-orang seperti kita, saudara-saudara ini termasuk orang langka. Nah, orang yang melihat begini ini orang mabuk agama, terperdaya oleh agamanya. Mosok jauh-jauh butuh ngaji, ngurungke wong ngomong saka Palangkaraya, barang saka Pontianak. Malah saka Batam saya tadi sudah dengar beritanya dari Batam juga datang. Gek piro ragate? Mung arti jole 500 jare. Nah, itu pun fitnah. Ya, fitnah. Masa kalau saudara ngaji hanya karena dapat uang, saya yakin saudara tidak wantek. Ya. Jare ngaji kasih uang 500, aku wis teko ping 3 kok belum diberi, berarti 1500 njaluke nang sapa ya iki? Gitu. Kalau kamu ngaji lho siakan kotak intak gitu. Bukan untuk meminta, tapi masukkan uangmu di situ. Untuk biaya TV, radio itu. Ya. TV, biayanya 3-4M. Ya. Nek rambai setan apa yang saya biayai. Ya enggak? Alhamdulillah. Diumumkan begitu langsung meluncur uang dari Irian Jaya sana. 100 juta. Dari ibu, seorang ibu dari Klaten 75 juta. Konon kabarnya mau 125 juta, tapi baru ada 75 juta. Nanti saya akan tambah yang 50 juta. Ya. Dia heran, dia iri. Dari Papua saja 100, masa saya dari Klaten cuma 75. Kalau iri yang begitu itu boleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ya. Tapi nek setan membujuk. Ya enggak? Nah, membujuk aja okeh-okeh. Nah, jangan. Allah paling itu nanti ya dipek ustate. Maka kalau enggak percaya jangan masukkan itu. Kalau percaya silahkan. Tapi enggak pernah minta apa-apa pada saudara-saudara enggak. Tapi Allah mengatakan ha antum ha ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yabkhul. Wa may yabkhul fa inna ma yabkhulu an-nafsi. Ya kan? Kamu itu orang yang diseru oleh Allah. Yang menyeru itu Allah bukan saya. Untuk membelanjakan hartamu di jalan Allah fi sabilillah. TV, radio itu untuk sarana dakwah. Sedang dakwah itu diperintahkan oleh Allah SWT, juga oleh Nabi. Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَلِحًا وَقَوْلًا إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa yang paling baik? Ya, panggilannya atau seruannya. Dakwah itu menyeru. Siapa yang paling baik seruannya? Dibanding orang yang menyeru orang untuk taat kepada Allah. Menyeru orang untuk mengajak beramal soleh. Menyeru orang untuk menyerahkan diri kepada Allah. Siapa yang lebih baik? Nabi menegaskan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nabi juga memerintahkan dalam dakwah ini balighani walau ayat, sampaikan apa yang kamu dari aku walaupun satu ayat. Maka dakwah itu paling baik menyeru manusia kepada untuk taat pada Allah. Maka siapa yang melancarkan cara dakwah ini itu berarti menempuh fisabilillah. Mengasihkan radio tapi tadi ya, diwawancari tadi baru ada ibu yang baru datang ini sekali. Asalnya dari mana? Dengar radio. Banyak yang hanya karena dengar radio. Terus, kalau tidak mendengar, ketagihan. Gandrung karo radio itu. Ketemu pacare. Nah, cocok. Kalau enggak, malah kalau radionya mati, bingung, kok mati kenapa, kok mati kenapa. Padahal radio yang lain banyak, kenapa yang dicari radio MTA atau radio Persada? Isinya lain. Nah ini radio dakwah. Maka saudara yang ikut mendakan itu berarti melancarkan dakwah di jalan Allah. Maka Allah mengatakan, kamu itu orang yang diseru membelanjakan hartamu di jalan Allah. Tapi di antara kamu ada yang bakhil. Siapa yang bakhil? Kebakhilan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kalau kamu bakhil, ya Allah itu kaya. Allahu ghani wa antumul fuqara. Allah itu kaya, kamu yang fakir. Kalau kamu tidak mau, kamu termasuk orang yang bakhil, Allah akan mengganti generasi. Sebagai generasi pengganti yang tidak bakhil seperti yang diganti. Coba dibaca surat Muhammad 38. Itu yang menyeru itu Allah, bukan saya. Maka kalau saya menyampaikan ayat itu, saudara beramai-ramai memasukkan kota infaknya ke kota radio itu, ya berarti saudara tidak termasuk bakhil. Jangan mengharapkan kalau orang datang ngaji di MTA dikasih uang 500 ribu atau 300 ribu, itu bohong. Ya, yang ngomong itu bohong, jangan dipercaya. Apalagi yang mantan radio MTA itu luar biasa karena didanai mbak setan, itu bohong. Nah, jangan percaya. Karena dengki, iri, kenapa kok bisa dapatkan uang. Ya, dari mana ini rambai setan kan itu? Lihat aja kamu datang ke sini. Dipasangi kotak setane dong royok. Ya. Apa begitu? Nah, coba dibaca ayatnya. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 38. Ha'antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Ya kan? Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu berpaling, diseru, diajak, belanjakan hartamu di jalan Allah, tidak mau. Karena bakhil tadi. Allah akan mengganti suatu kaum yang tidak seperti kamu. Kamu yang bakhil ini. Ya. Gantinya kaum tidak seperti kamu. Ya, kaum penggantinya, kaum yang tidak bakhil. Maka tidak khawatir. Jalan Allah itu tidak akan, jalan Allah itu akan terbengkelai, tidak. Ya, banyak orang-orang yang diseru kepada jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah itu merasa berbahagia. Karena setiap membelanjakan hartanya di jalan Allah, fahuwa yukhlifuhu. Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah itu Allah akan menggantinya. Sedang Allah kalau mengganti lebih banyak daripada yang kita keluarkan itu. Nah, dengan keyakinan itulah. Maka walaupun jauh, keluarkan biaya dari Pontianak, ya, dari Batam, dari Palangkaraya, berapa uang yang dikeluarkan ke sini? Datang untuk mengkaji, datang untuk menjadi orang-orang yang paling baik yang dikatakan oleh Rasulullah. Semua dana yang dikeluarkan itu adalah untuk sabilillah. Maka tidak akan melarat, saudara. Karena gantinya akan diganti oleh Allah lebih banyak. Lebih banyak yang datang di kajian ini, jangan dikira orang sekitar sini saja. Orang sekitar sini malah tidak ada. Tidak ada. Ya, jauh-jauh datang. Nah, ini semuanya itu mana? Karena rasa daya. Terpanggil oleh radio dakwah tadi. Jadi kalau amati radio dakwah, tidak ada kok iklan-iklan masuk, iklan-iklan yang jorok itu tidak ada. Oh, radio dakwah. Coba rungokno rak-rane iklan obat kuat itu kan tidak ada. Tidak ada di situ. Iklan pemburu hantu berarti ora enak. Iklan jin-jin apa nempeli uang ora enak itu. Enggak ada itu. Ya apalagi? Sudah, Mas Yazid. Bagaimana dengan kami menjalani puasa Asyura ini? Kalau dulu kami pernah kungkum, pernah mandi karang yang karangnya harus diambil dari Laut Kidul atau Pantai Selatan. Dan puasa Asyura supaya ilmunya bertambah. Dipercaya sama orang yang meminta tolong pada kami. Dan semua itu ternyata hanya kebohongan-kebohongan alias ngapusi saja. Karena hanya demi uang. Setelah mengamalkan apa yang dipelajari dari MTA, semuanya gugur. Dan mengakhiri daripada orang-orang yang kami bohongi tadi. Dan buat orang yang kami bohongi, saya minta maaf. Mohon ampun kepada Allah. Semua dukun yang ada di dunia ini hanya bohong. Mohon penjelasan tentang perbuatan dosa-dosa kami ini, Ustaz. Nah, ini dukun yang sudah sadar ini. Ya, balikke duite. Nah, kan saya ngusul duite kan balikke iki. Masa ya ta? Kong kungkum kayak atuse kok biji kok banyu kok segara kidul. Ya ta? Karena di sana nggone segara kidul itu katanya tempatnya siapa? Nyai Roro Kidul. Ya ta? Yang dikatakan oleh seorang katanya saya ngomong ya Kiai Banten itu hadise kok Nyai Roro Kidul katanya. Padahal Nyai Roro Kidul kita percaya aja tidak kok iso ngawur begitu ya. Nyai Roro Kidul seperti cerita pada umumnya cerita rakyat itu tidak ada, jangan percaya kamu. Ya, enggak ada. Terus akhirnya orang punya kerja bulan Muharram takut karena itu bulannya Nyai Roro Kidul. Ya. Enggak ada itu. Jadi kita orang Jawa sudah kepacut begitu. Nyari bulan Nusro. Poeneng orang punya kerja bulan Muharram, bulan Suro itu. Takut. Mula warga MTA tak anjurkan. Nek adwe kawin jika bulan Suro. Ini kosong. Nyewa-nyewa kursi gampang. Gedung-gedung kosong. Ya. Karena itu wedi kabeh. Ya. Nah, sekarang sudah membudaya. Tidak ada yang takut bulan ini. Warga MTA tidak ada yang takut. Kalau kamu masih takut punya kerja bulan itu. Ya. Ketua itu kan rapopo, kamu berbuat syirik. Berbuat syirik, sholatmu gugur, puasamu gugur, hajimu gugur. Ya tak? Tidak ada itu. Karena dosa syirik itu dosa besar, tidak diampuni oleh Allah, merusak semua amal. Malah kita, bulan Muharram itu bulan kemenangan, tahun Hijriah. Lah kok malah diwedeni itu gimana? Maka mau adakan tabligh akbar bulan Muharram boleh. Terangkan bahwa bulan Muharram bukan bulan angker gitu loh. Aja malah diterangke tanggal siji Muharram sapa sing kungkum tanggal siji kuwi lah. Apalagi terus ini tadi diterangke nganggo hadis palsu iki. Hadis palsu. Memenai apa itu? Ya kalau salat 4 rakaat setiap rakaat baca 1 Fatihah. Membaca kul Allah berapa kali? 50 kali. Dosamu 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang akan datang, diampuni semua. Mesti mlebu surga atau berarti? Ya tak? Malah jadi utang, umurmu raneng 100 tahun kok. Umurnya 75 tahun. Padahal, sing 50 tahun yang lalu diampuni. 50 tahun yang akan datang, diampuni padahal orang nanti 50 tahun yang akan datang. Berarti urung berbuat wis diampuni kabeh to. Jadi masuk surga kalau kamu salat 4 rakaat, 1 baca tahiyat, baca Fatihah setiap rakaatnya 50 kali membaca surat Qul huwallah atau surat Ikhlas tadi wis mlesti mlebu swarga. Ya, karena diterangkan semua ini. Kamu memberi makan orang yang kelaparan ya sehari sama dengan kamu wah itu tadi ngelus-ngelus gundule anak yatim. Mula nek Masak ini mung dok, gulai cahyati mung dilus-lus gundule. Nah, itu semua ini apa-apa jatuh pada bulan Muharram, 10 Muharram, 10 Muharram kabeh. Ya. Lihatin ini mau hadis palsu orang yang mengamalkan ini keblasuk. Gue rasa salat rekoso-rekoso. Salat 10 Muharram gue petang rekengat jelas lebu swarga gue. Nah. Ada enggak orang Islam yang mengamalkan ini? Ya, banyak karena ini hadis. Anggrek kala Rasulullah itu hadis, orang ngerti nek iki palsu. Tidak semua yang dikatakan hadis itu mesti benar. Ada hadis palsu ya. Matuk contohnya ini tadi. Ya, apalagi tentang keutamaan Asyura. Ya. Kebiasaan di kampung saya di Jawa Timur, setiap malam ba'da maghrib warganya biasa melakukan kebiasaan membaca Yasin 3 kali. Yang sebelumnya dibacakan fadilah atau keutamaan-keutamaan hari Asyura. Biasanya saat dibacakan keutamaan-keutamaan Asyura, ada jamaah yang menangis termasuk saya. Karena melihat isi keutamaan Asyura. Ternyata setelah saya ketahui dari brosur ini, hadis keutamaan yang selalu dibacakan buat acara tersebut dhaif. Kemudian membaca doa akhir dan awal tahun. Bagaimana dengan amalan-amalan tersebut yang sampai saat ini masih dilakukan Ustaz? Yes, Ben. Ngamal kayak gue ora apa-apa. Hadis palsu diamalnya tanggungannya sendiri. Mula kalau tidak mau ngaji, ya ngono kuwi. Tapi kamu yang tampil menangis tadi, setelah ngaji, wah baik dihapusi aku itu dah. Baru mestinya kamu menangis, kenapa kok nganti susah dihapusi? Nah, maka kalau saudara ngaji Quran, nah itu menjadikan orang itu cerdas, tidak mudah dihapusi. Ya, baca kayak saya nangis, ya isinya cuma begitu, hapusi saja kayaknya. Itu ya. Jadi jangan mau, maka ngaji itu yang sungguh-sungguh. Kalau kita ngaji Quran, Quran itu penjelas dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Dari jalan sesat ke jalan selamat. Maka tidak bisa dihapusi kalau orang sudah ngaji Quran itu. Ya, sekarang bertobat ya. Jangan diulangi lagi. Apalagi? Yang kami pahami dari brosur ini ialah puasa Muharram yang ada tuntunannya, yakni puasa Tasyi'ah 9 Muharram dan Asyura 10 Muharram saja. Apakah yang kami pahami ini sudah benar Ustaz? Betul. Benar dan diterangkan di situ. Selamat datang ini Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Menteri Indonesia, Bapak Hatta Rajasa. Yang sudah kenal Bapak Menteri ini? Sudah. MTA sudah begitu kenal sama beliau sejak beliau jadi Menteri Perhubungan. Jadi beliau memberangkatkan 200 satgas kita ke Aceh ketika tsunami. Beliau mengantarkan sampai di Tanjung Priok. Satgas-satgas naik kapal. Lalu ada foto-fotonya di sana. Itu saya juga ikut ke sana. Saya masuk ke kapal, saya sholat di dalamnya sana. Ya, sudah menguntapkan satgas itu 200 selama 2 bulan di sana. Nah, maka beliau jadi Menteri Perhubungan itu, sudah kenal sama kita. Sekarang beliau menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Alhamdulillah rawuh ke sini ketika peresmian gedung ini, beliau juga rawuh ke sini. Nah, jadi dengan beliau tidak asing lagi, kita sudah kenal dan beliau pun sudah kenal sama kita. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini lebih menambah akrab kepada beliau, lebih beliau mengenal kita, kita mengenal beliau. Ya, sebab kalau tidak saling mengenal kan tidak bisa, katanya kalau tidak kenal enggak sayang gitu katanya. Ya inilah nanti akan memberikan suatu tausiahnya kepada kita semua tentang apa ajalah yang nanti beliau sampaikan. Beliau sekarang jadi Menteri Perekonomian. Dia pernah menjadi menteri beberapa kali ini, Menteri Sekretaris Negara juga pernah. Waktu beliau menjadi Menteri Sekretaris Negara, saya juga berkunjung ke sana. Ya, insya Allah kita sambung lagi di sini nanti. Mudah-mudahan berikutnya nanti tidaknya jadi menteri atasnya menteri nanti. Saya teruskan sedikit Pak Menteri. Masih ada yang perlu ditanyakan? Masih ada, Set. Ya, mari. Mohon penjelasan, karena ini mau memasuki bulan Syura. Ya. Kebiasaan adat yang ada di Jawa, kalau mau datang bulan Syura, biasanya sering mengadakan ritual mapak tanggal. Berhubung bapak saya sering melakukan ritual mapak tanggal satu Syura, kebetulan ritual itu diadakan di rumah kami, karena kami masih serumah dengan orang tua. Dulu, sebelum guru bapak saya meninggal dunia, ritual mapak tanggal itu dilakukan di rumah guru bapak saya. Untuk tahun ini, diadakan di rumah kami, dengan mengundang banyak sekali teman-teman bapak saya. Terus bapak saya bilang kepada saya, besok mau mapak tanggal di rumah kita, jangan ditinggal pergi, mau kedatangan tamu. Disambut dengan jabat tangan. Bapak saya bilang begitu sama saya, terus saya jawab ya. Dan setelah menyalami teman-teman bapak saya akan terus meninggalkan, jadi saya tidak ikut acara ritual mapak tanggal satu Syura itu. Yang demikian itu apakah saya juga ikut menanggung dosa, karena saya menyambut tamu-tamu bapak saya dengan berjabat tangan. Sebenarnya hampir setiap malam saya putarkan gelombang radio Persada FM dengan suara keras, tetapi belum juga terbukakan pintu hidayah untuk orang tua saya, terutama bapak saya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, enggak. Itu mapak tanggali, caranya mapak gimana itu? Tanggal kok dipapak gitu ya. Enggak usah dipapak, datang sendiri itu. Ya, memang itu ritual. Tradisi, kebiasaan itu banyak. Di Solo ini banyak. Nanti sebentar lagi di depan kita ini. Depan kita lah, depan-depan. Kita bisa lihat dari atas. Tanggal 1 Muharram nanti orang tawaf keliling Mangkunegaran. Hanya kalau tawafnya beda. Kalau tawaf haji, Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Kalau ini pagar ini sebelah kanan kita. Mubengirono. Kamu lihat aja, bukan ngomong kosong, kamu lihat. Ya, ya biar wong begitu, wong itu kebiasaannya begitu. Terus kalau di keraton sana, nuntun kebu bule itu. Diarak bule. Tanggal 1 Muharram. Ada lagi yang memandikan keris. Lah sekarang kerisnya sudah ditaruh di sini semua. Itu tanggal 1 Muharram juga dimandikan oleh dukun-dukun itu. Tadi ada yang dukun sadar tadi. Oh ya, tak maafkan ya. Ya dukun tadi kalau sudah sadar, jangan ngapusi orang lagi. Bertobatlah kepada Allah. Mohon ampun karena dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu ya. Jangan diteruskan. Tobat. Ya, wes duitnya rasa balik ke. Aja jangan ditertawakan ya Pak. Itu paling bahagia beliau. Hari ini beliau bertobat kepada Allah, semua dosa-dosanya yang lalu diampuni semua. Coba dibaca surat Al-Anfal ayat 38. Bukan saya yang ngomong, Allah yang ngendika. Orang yang pada saat itu tidak beriman, tidak Islam, jadi orang Islam, begitu masuk Islam, dosanya diampuni semua. Ya kan? Nanti kata terus mati masuk surga dia, tapi dia tidak ingin segera mati. Anda punya dosa kan masuk surga. Coba dibaca. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya, ya kan? Kalau kafir, lah, dia tidak kafir. Ya, waktu itu dia tidak sholat, malah ngajani tanggal 1 Muharram ini, suruh ke Segoro Kidul tadi ya, suruh di sana, lah, nanti untuk mendapatkan sesuatu, biar mendapat sesuatu bisa menolong orang, katanya ya gampangannya kepengen jadi dukun gitu, nanti dapat desa, wah, terus untuk jimat apa-apa. Sekarang sudah tobat, setelah ngaji, nyadari bahwa itu saya dulu ngapusi orang. Tadi bilang sendiri loh, saya dulu ngapusi orang. Dan saya mintakan yang sudah kebaca dihapusi, ya dah, dimaafkan, duitnya merasa jaluk bali, diikhlaskan. Diikhlaskan saja. Bapak ini berpaling bahagia. Ya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu. Ya, maka itu yang dulu tidak tahu, sekarang tahu bertobat, ya itu jadi orang yang berbahagia. Allah Maha Pengampun. Tapi jangan kumat lagi. Ya, tadi dikatakan dah, kalau kamu kumat lagi, ya di situ dah, di situ terangkan kan. Ya. Wa in yantahu yaghfir lakum, diampuni dan yaghfir lahum ma qad salaf. Wa in yaudu faqad maddat sunatul awwalin. Kalau kambuh lagi, ya sudah. Apa yang sudah berlaku, dosa-dosamu diampuni tadi, jadi dosa lagi. Malah menggugurkan amal baikmu yang lalu. Sudah. Apa lagi? Berkenan dengan syura, sementara cukup Ustaz. Ya. Ini ada satu pertanyaan, mohon dijawab sekarang Ustaz. Ya. Ayah dan ibu saya sering bertengkar. Kadang ayah ingin meminta cerai kepada ibu. Tetapi ibu tidak mau dengan alasan saya dan adik saya. Ayah saya dulu orangnya baik dan taat beribadah. Tapi sejak saya SD hingga SMA sekarang, ayah masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Saya berulang kali sudah menasihati, tetapi tidak dianggap. Saat ini orang tua saya sudah tidak berbicara lagi dan tidak tidur dalam satu kamar, tetapi masih satu rumah. Pertanyaan, bagaimanakah jika suatu saat nanti orang tua saya baikan, apakah perlu menikah lagi karena ayah sering meminta cerai dan menjelek-jelekkan ibu? Jika suatu saat ayah saya bertaubat, apakah diterima? Bagaimanakah tanggung jawab saya terhadap keadaan orang tua saya yang seperti itu, Ustaz? Yang punya cerai itu ayahmu, kok malah minta cerai pada ibumu itu gimana? Ya untung ayahmu minta cerai pada ibu, ibumu tidak mau, tidak saya beri cerai gitu. Nah, jadi tidak cerai wong minta itu. Yang punya cerai itu ayahmu. Mengapa begitu? Karena tidak tahu tentang tuntunan agama. Jangan ngaji. Kalau belum mau ngaji ini jangan ngerungokke radio, nanti lama-lama tersentuh. Ya. Suami istri itu dikehendaki oleh Allah menjalin rasa cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah. Nah, kenapa jadi tidak rukun malah, ya ta? Ya karena tidak tahu tadi. Kamu sebagai anaknya yang sudah tahu ya berusaha pendekatan lah, didamaikan. Damaikan. Nanti kalau sudah baik kan apa nikah lagi? Tidak, wong itu minta cerai pada ibumu, ibumu tidak memberi itu kok. Ya. Yang mencerai itu bukan ibu, yang mencerai siapa? Ayah. Ya. Nah, mungkin ibumu ditarik, biar kowe nek tak pegat, mungkin kita ora gelem ya ora sida. Tidak perlu. Maka saya yakin karena tidak tahunya, lah kembali sekarang. Yang mengatur ketentraman kehidupan berumah tangga itu hanya Allah. Ya, maka Allah memberikan, mengutus Rasulnya sebaik uswatun hasanah, suri teladan yang baik dalam kehidupan. Nabi kita mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu kepada istrimu. Saya Nabi itu orang yang paling baik pada istri. Kalau mencontoh Rasulullah, insya Allah rumah tangga akan harmonis, akan baik. Dah? Cukup. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, suatu kehormatan pada siang hari ini kita kerawan Bapak Menteri Negara. Ya, mudah-mudahan kerawan beliau ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Pak Menteri, sebetulnya kami laporkan pengajian akad pagi ini diikuti dari berbagai penduduk daerah seluruh Indonesia. Sejak tadi malam sudah ada yang datang, ada yang tidur di sini jauh-jauh. Masuk ini dari binaan Majenang, 34 orang hadir. Dari Ngatipiro, Tanjung Sari, Jatisrono 20 orang. Dari Temanggung 20 orang. Dari binaan Semarang 1 bus. Dari Magelang 20 orang. Ada lagi dari Kroya, dari Batam, dari Palangkaraya, dari Pontianak, kemudian dari Lampung, cuma datang sini. Ini mereka datang asalnya dengar radio, Pak Menteri. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah dulu melalui Bapak Presiden ketika peresmian di sini, saya mohon Pak Menteri juga rawuh dengan izin Presiden itu, alhamdulillah radio kita bisa mengantar seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri, kemudian kita lancarkan lewat satelit. Maka seluruh dan kajian akad pagi ini selalu diikuti, ada tanya langsung, ada yang dari Korea, dari Jepang, dari Abu Dhabi, dari Malaysia, ini selalu mengikuti Pak Menteri. Jadi, setelah kajian akad pagi ini secara umum, nanti diteruskan pertemuan pimpinan-pimpinan NTA di seluruh Indonesia. Dan ini berjalan rutin setiap akad pagi, maka NTA tidak pernah ada musda, tidak pernah ada munas, karena musdanya mulai tiap minggu. Tiap minggu datang. Dan mereka selalu datang dari seluruh Indonesia, perwakilan-perwakilan tadi, ya, walaupun bergantian tapi pasti datang dari seluruh penjuru. Maka apapun yang diputuskan dari pusat ini segera bisa tersebar di seluruh wilayah Indonesia, karena setiap akad habis pertemuan nanti disambung khusus pertemuan pimpinan-pimpinan seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan kedatangan Pak Menteri ini sekaligus bisa bertatap muka dengan kita, ya, warga NTA seluruh Indonesia. Dan nanti kita amat betul-betul kita perhatikan tausiah dari Bapak Menteri, apabila ada sesuatu yang kurang paham nanti ditanyakan. Dan yang hadir ini dari seluruh lapisan masyarakat, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, pengusahanya juga banyak Pak Menteri, pengusaha ekonomi juga banyak, ya. Dari pendidikannya dari SD sampai doktor juga banyak, doktornya di sini, dosen, ini sebelah Pak Menteri tadi yang nganter ke penjenengan itu, ya. Ketua jurusan di seorang doktor dari Australia, ngajarnya di Universitas Negeri Yogyakarta, dan ada AKBP-nya juga, AKBP Aljun Komisaris Besar Polisi, itu ketua cabang di Bantul, Bambang Lipuro Bantul. Tadi datangnya ada Pak Edi dari mana? Pak Edi. Ya ada ini Pak. Tapi juga ada polseknya yang menghalang-halangi pengajian. Polsek datain mengusir pengajian, ya karena tidak tahu aja. Maka tadi saya apa KKBP-nya itu. Nah, coba ini polsek-polsek itu diberitahu, wong ini ya, Ajun Komisaris Besar saya jadi ketua cabang MTA kok malah polseknya membubarkan, coba. Ya kali-kaliku di Indonesia seperti inilah. Maka dengan kedatangan Pak Menteri mudah-mudahan pencerahan. Pak Menteri ini didengarkan oleh seluruh Indonesia, ya, radio ini dipancarkan dan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Oleh karena itu, waktu sepenuhnya saya aturkan kepada Bapak Menteri, dalam perhatikan, karena selama pengajian ada di sini ini, Pak Menteri ini baru sekali ini rawuh di pengajian ini. maka jangan disia-siakan, perhatikan betul. Ya, baik, saya cukupkan sekian dari saya. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya aturkan pada Pak Menteri, mudah-mudahan bisa tatap muka, bisa ada. Ini dari ini sampai di atas penuh Pak Menteri. Yang di atas walaupun tidak bisa melihat langsung, tapi bisa lewat monitor seperti ini. Bisa lihat Pak Menteri, tapi juga bisa semua sudah dilengkapi dengan mikrofon, barangkali ada pertanyaan dari sana pun, nanti bisa dilihat lewat layar di orang. Baik, saya cukup sekian. Mari Pak Menteri saya aturi naik mimbar kesisa ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat datang untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Insinyur Hatta Rajasa, dan sekaligus beliau adalah Dr. Honoris Causa dari Universitas de Nitra, Slovakia. Dan alhamdulillah, untuk kesempatan pagi hari ini, beliau sudah sangat akrab insya Allah di beberapa kesempatan tahun yang lalu karena beliau yang memberangkatkan para relawan Majelis Tafsir Al-Quran untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena korban tsunami. Beliau yang memberangkatkanlah. Dan waktu itu beliau adalah sebagai Menteri Perhubungan. Beliau memiliki seorang istri dan 4 orang putra. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liusyira wala dini kulli wa kafa billahi sahida. Asyhadullah ilahillallah wahdahu la syarika lah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim hadzan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino, pimpinan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta, atau yang biasa familiar kita dengar di telinga kita, MTA. Saudara-saudara saya, kaum muslimin, muslimat, Majelis Tafsir Al-Quran, pengajian Ahad atau Jihad Ahad, yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segenap pimpinan MTA, saudara-saudaraku yang hadir dari seluruh pelosok tanah air yang saya cintai. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan penggenggam kehidupan manusia. Saya sungguh bersyukur berada di tengah-tengah saudara-saudara saya di majelis MTA ini. Majelis yang luar biasa memberikan pencerahan kepada umat. Tidak hanya didengar oleh saudara-saudara kita melalui radio dan streaming internet, tapi melalui satelit pun didengar oleh umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih kepada MTA yang telah membawa pencerahan kepada umat. Tadi Al-Ustaz mengatakan saya sudah mengenal MTA, betul sekali. Dan saya sungguh mengagumi. Ketika tsunami datang melanda saudara-saudara kita di Aceh di penghujung tahun 2004, MTA mengambil inisiatif awal mengirimkan kafilah yang besar untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di Aceh. Dan ketika itu saya masih menjadi Menteri Perhubungan, dan di sini hadir Pak Dr. Suparno, beliau memimpin memimpin tim rescue yang penuh dengan keikhlasan membantu saudara-saudara kita di sana. Satu bulan penuh ditambah satu bulan penuh lagi. Dan ini menunjukkan betapa sebetulnya MTA memberikan pencerahan dan juga memberikan support dan bantuan kepada saudara-saudara kita dimanapun di tanah air ini yang memerlukan. Pak Ustadz, saya memberikan respek yang tinggi kepada majelis ini, dan insya Allah mudah-mudahan MTA akan terus berkembang dan memberikan pencerahan kepada umat Islam, tidak hanya di negeri kita yang tercinta ini, tapi juga di seluruh pelosok tanah air. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dari seluruh niat baik kita ini. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya tentu tidak akan memberikan tausiah menggarami lautan ilmunya Pak Al-Ustadz Sukino. Tapi sebagai Menko Perekonomian, saya ingin sedikit mengingatkan kita semua. Pada bulan yang baik di penghujung Zulhijjah, dan insya Allah dua hari lagi kita akan menyambut tahun baru Islam, maka marilah kita melakukan introspeksi dalam melihat perkembangan umat Islam dan kontribusi kita kepada bangsa yang tercinta ini. Kalau kita melihat ke belakang 14 setengah abad yang lalu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu ditandai mulainya tahun Hijriah. Dan sejak dilakukan hijrah tersebut, maka umat Islam mengalami kemajuan yang pesat sekali. Luar biasa. Karena disitulah tatanan kehidupan umat yang pluralistik, baca pluralistik, dikonsepkan oleh Rasulullah dalam sebuah piagam Madinah yang sangat terkenal itu, mengatur kehidupan bermasyarakat, mengatur kehidupan berniaga, mengatur kehidupan berpolitik dalam arti yang luas, dan mengatur kehidupan-kehidupan masyarakat yang plural itu. Kemajuan umat Islam luar biasa sampai puncaknya pada abad pertengahan, di mana Islam memberikan kontribusi besar di dalam memajukan peradaban. Peradaban Islam selama 7 abad. Ilmu pengetahuan menjadi kata kunci keberhasilan kita pada waktu itu, di mana umat Islam berpikir dan berzikir. Bisa dikatakan kemajuan peradaban Islam karena lahir sekelompok umat yang berpikir dan berzikir. Tidak cukup berpikir saja, tanpa berzikir, tidak cukup berzikir saja, tanpa knowledge, ilmu pengetahuan. Jadi di dalam menyambut tahun baru Islam 1435 Hijriah ini, mari kita melakukan hijrah. Hijrah dari keadaan kemarin yang kurang baik menjadi keadaannya lebih baik. Mari kita tekadkan pada diri kita menyambut tahun baru Islam ke depan ini bersama-sama MTA. Dan insya Allah saya mau berada bersama-sama MTA untuk melakukan perubahan kepada masyarakat. Mindset kita, kita rubah. Melakukan hijrah. Hijrah tidak hanya fisik, pindah rumah, pindah kampung, pindah tempat. Tapi kita hijrah dalam mindset kita. Cara kita berpikir, pola kita berpikir. Yaitu menempatkan kita sebagai umat terdepan untuk membawa kemajuan bagi bangsa yang kita cintai ini. Sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah memberikan kontribusi perbaikan pada bangsa ini. Nah, untuk itulah mari saya ingin melihat, mengajak apa yang kita lakukan. Apa tantangan yang kita hadapi, tantangan bangsa saat ini yang harus kita respons dan kita harus siap menghadapinya. Saya ingin mengajak kita melihat terlebih dahulu dunia seperti apa yang kita hadapi saat ini. Ada fenomena yang harus kita cermati. Fenomena globalisasi yang membawa dampak positif dan negatif, yang membawa opportunity atau peluang, tapi juga membawa sebuah ancaman terpulang kepada kita, bagaimana kita menghadapi perubahan besar itu. Apa perubahan itu? Ada 3 mega perubahan yang sedang terjadi di dunia saat ini, di mana kita sebagai umat Islam harus siap menghadapi itu. Perubahan pertama, semakin terintegrasinya perekonomian secara global. Kita tidak bisa lagi membendung arus globalisasi. Tahun 2005, Pak Ustaz, tahun 2015 maksud saya, kita sudah akan menjadi masyarakat ASEAN yang disebut dengan ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN. Apa itu Mas Hatta? MEA itu atau masyarakat ekonomi ASEAN itu? Artinya nanti tahun 2015 kita warga bangsa Indonesia, tapi juga kita menjadi masyarakat ASEAN. Ada 10 negara ASEAN akan membentuk yang disebut sebagai pasar tunggal ASEAN. Pasarnya tadinya pasar Indonesia menjadi pasar ASEAN besar. Di mana ada arus modal yang lebih bebas bergerak, uang bebas bergerak, di mana ada investasi yang bergerak bebas, di mana ada skill labor yang bergerak bebas. Ada yang nanya pada saya, Mas Hatta, apa tukang cukur Vietnam nanti juga nyukur di Solo? Ya tentu tidak. Yang dikategorikan skill labor, ya, yang lebih free movement, bergeraknya lebih bebas, dalam kaitannya yang skill. Kita tentukan nanti, kita punya kepentingan nasional kita. Nah, oleh sebab itu skill labor. Jadi dari situ kita sudah bisa membaca tantangan yang kita hadapi. Yang tadinya jumlah pasarnya 250 juta Indonesia saja berubah menjadi 600 juta masyarakat ASEAN. yang tadinya itu kalau kita menjual rawon misalkan, peluangnya itu untuk sekian ratus ribu, ada peluang juga untuk kita kembangkan. Kalau ekspornya terbatas, ada peluang ekspornya melebar. Tapi juga ada ancaman. Kalau kita tidak siap secara ekonomi, di mana negara lain lebih siap, maka pasar kita yang besar ini akan diambil oleh negara-negara lain yang lebih bebas itu. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain selain persiapkan diri untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan daya saing. Dan kalau bicara kualitas, bicara daya saing, maka itu artinya terletak pada sumber daya manusia. Tidak ada yang lain. Sumber daya manusia. Jadi kita berbenah, Bapak Ibu sekalian. Jangan biarkan putra-putri kita tidak menyelesaikan pendidikannya. Apapun kita bahu-membahu agar anak-anak kita bisa berpendidikan. Karena itu bukan hanya kewajiban orang per orang, tapi pendidikan menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan tentu saja kita semua. Dalam konteks itulah, kita harus mempersiapkan diri. Pengusaha harus kita siapkan supaya tidak diambil orang pasar kita yang besar. Fenomena integrasi global ini kita sikapi secara arif. Ada tiga pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Pertama, menghadapi itu. Pertama, persiapkan sumber daya manusia kita, pengusaha kita. Nah, kalau sudah bicara mempersiapkan pengusaha kita supaya lebih mampu berkompetisi, insya Allah, mari pengusaha yang tergabung di dalam MTA kita sinergikan. Sebagai Menko Perekonomian, insya Allah saya siap untuk membantu saudara-saudara kita yang berusaha di MTA. Melalui konsep-konsep mempermudah akses kepada permodalan, mempermudah akses kepada pelatihan, mempermudah akses untuk masuk ke pasar, dan sebagainya, dan sebagainya. Tanpa mempersiapkan ini, maka kita kesulitan untuk bersaing. Nah yang kedua, fenomena kedua yang harus kita persiapkan. Di dunia ini sedang terjadi, di mana ekonomi semakin terintervensi oleh science and technology. Artinya apa? Artinya setiap produk akan menjadi murah, akan menjadi efisien karena ada science and technology masuk ke dalamnya. Dulu kita menanak nasi, mak saya pakai kayu bakar menanak nasi. Sekarang orang pakai rice cooker. Colokin ke listrik, blek, nasinya matang. Teknologi. Kalau kita tidak mempersiapkan teknologi dan sumber daya manusia kita untuk menghadapi tantangan itu, maka kita akan tertinggal. Mengapa Al-Quran sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, katakanlah, derajat yang lebih kepada kaum yang berilmu pengetahuan, tapi juga mereka yang berzikir. Jadi dalam konteks ini, mari kita ciptakan, kita bangun masyarakat Indonesia yang berpikir dan berzikir. Karena itu yang bisa menahan laju dampak negatif dari globalisasi yang bisa menghantam nilai-nilai kultural dan spiritual bangsa ini. Ayat favorit saya, Surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayati lil albab. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Jadi menciptakan, melahirkan manusia-manusia ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa berpikir dan berzikir. Rasulullah ketika menerima ayat ini menangis karena membayangkan tantangan yang dihadapi umat Islam. Ya, Rasulullah tentu memiliki visi jauh ke depan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, membayangkan keadaan umat menghadapi tantangan zaman. Ingat, setiap manusia hidup dan besar pada zamannya dan menghadapi pula tantangan pada zamannya, dan setiap perubahan pada tahun-tahun baru Islam hendaknya kita maknai sebagai hijrah membawa pencerahan yang lebih baik. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang 250 juta ini menjadi manusia-manusia yang berilmu pengetahuan anak-anak kita, maka kita kalah bersaing. Dan kita tidak boleh kalah bersaing, umat Islam tidak boleh kalah bersaing. Kita harus menjadi umat terdepan, membawa perubahan bagi bangsa yang kita cintai ini, dan memberikan kontribusi besar bagi perubahan peradaban dunia, sebagaimana abad pertengahan Islam 7 abad memberikan pencerahan kepada dunia, memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, sehingga lahirlah Eropa yang mengambil hikmah dari pengembangan para ilmuwan-ilmuwan muslim pada zamannya. Nah, apabila kita meninggalkan, apalagi mendikotomikan, oh, ini ilmu agama, kalau ilmu dunia, pisahkan, ah repot kita. Ilmu ya ilmu. Sunnatullah, hukum besi Allah. Dunia ini yang bisa mengantarkan kita ke akhirat. Jadi mari. Nah, dua hal yang saya titipkan. Kita bisa bersinergi. Insya Allah. MTA dengan kekuatannya yang luar biasa di seluruh pelosok tanah air. Umat yang moderat, modern, berpikir kritis, tapi juga penuh pengamalan rahmatan lil alamin. Dari semua tadi itu, manifestasinya adalah kita menjadi umat yang bisa membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi saya sungguh yakin Pak Ustadz, MTA ini akan memberikan pencerahan kepada umat. Dengan apa yang dimiliki ini, kita sinergikan, maka kita bisa membawa perubahan, menyongsong abad-abad ke depan. Dan di depan mata kita 2015 masyarakat ASEAN. Nah sekarang mari kita masuk kepada bagian akhir. Saya tidak ingin terlalu panjang. Apa yang sudah kita capai? Apa maju bangsa ini, Pak Hatta? Jangan-jangan mundur. Atau maju seberapa jauh? Mari kita lihat. Yang pertama, saya ingin sekecil apapun yang kita capai, syukuri. Allah mengatakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita bersyukur, insya Allah, Allah akan menambah nikmat syukuri. Tapi kalau kita tidak bersyukur, ingat kata Allah, azabku amatlah pedih. Nah, bersyukur ini kita terjemahkan dalam konsep yaitu memanifestasikan, mensyukuri setiap instrumen dan fasilitas yang kita miliki seoptimal mungkin kita sinergikan untuk sebuah kebajikan. Itulah konsep syukur. Jadi dalam konteks ini mari kita lihat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bandingkan saja misalkan Tahun ingat, Bapak Ibu masih ingat, pada tahun 98 ketika terjadi krisis besar pada bangsa ini. Pendapatan rakyat jatuh ke angka $500 per kapita. $500 itu per tahun. Kalau pada waktu itu uangnya 2.500 itu 1 juta setahun, kurang dari 100.000 pendapatannya per bulan pada masa itu. Banyak orang mengatakan Indonesia akan menjadi negara gagal, hancur, porak-poranda, konflik horizontal di mana-mana. Kita melakukan reformasi, perubahan besar dari otoritarianisme ke demokratisasi. Tapi Allah punya skenario lain. Rakyat Indonesia ini kalau menghadapi tantangan, baru dia bersatu. Kalau lagi tidak menghadapi tantangan, sukanya itu bertengkar sendiri. Ada membuat pengajian di sana, dicurigai. Jangan-jangan aliran sesat. Ada yang membawa masyarakat untuk berbuat kebajikan, dibantu ini. Wah, jangan-jangan dia maupun. Lah kalau curiga terus kapan majunya kita? Berfastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita untuk sebuah kebaikan. Seperti yang dilakukan MTA ini. Berlomba-lomba untuk sebuah kebajikan, kebaikan. Nah, tapi jangan khawatir. Belum pernah dalam sejarah umat, tengoklah, orang-orang yang berbuat kebajikan dilindas oleh sebuah kekuatan dan tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum pernah untuk sebuah kebajikan. Dan tidak pernah dalam sejarah orang jatuh miskin karena rajin untuk bersedekah. Belum pernah tercatat dalam sejarah. Jadi, Allah berkehendak lain. Bangsa kita justru 10 tahun kemudian masuk dalam kategori negara G20. Zamannya Pak SBY. Hutang IMF dilunasi. Yang membuat CGF kita, CGI, mengatur-ngatur kita. Kamu mengutang harus begini-begini. Dilunasi, dibubarkan. Kita berdaulat. Kitalah yang menentukan warna pembangunan bangsa kita. Tidak ada kekuatan lain yang menentukan bangsa ini. Kecuali kita sendiri yang menentukan maju mundurnya bangsa ini. Bukan orang lain. Jadi maju kita, Bapak. Menjadi anggota G20. Negara dengan kekuatan ekonomi nomor 18 dunia. Dunia mengakui. Yang tadinya mengatakan Indonesia akan hancur, kecele. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada bangsa ini. Tanpa pertolongan Allah, diukur dari apapun juga masa itu, kecenderungannya negara ini hancur, luluh lantak. Konflik di mana-mana. Presiden jatuh. Desentralisasi. Berbagai macam persoalan kita hadapi. Tapi Allah sayang kepada kita. Negara kita tidak hanya survive, tumbuh. Sekarang setelah itu kita lihat. Apa yang kita? Dari $500 tadi itu pendapatan rakyat. Hari ini sudah mendekati $4,000 per kapita pendapatan rakyat kita. Terus meningkat. Alhamdulillah. Ada kemajuan. Walaupun. Kalau orang mengatakan, bahasa kita sudah maju semua. Kalau saya bilang, iya, bohong. Tapi kalau dibilang, Pak, kita ini mundur semua. Bohong juga. Yang benar adalah, alhamdulillah, banyak kemajuan yang dicapai bangsa ini. Tapi masih segudang pekerjaan rumah kita yang harus kita selesaikan, kita tuntaskan. Dari pemimpin ke pemimpin. Tidak tuntas oleh Pak SBY, dilanjutkan pemimpin berikutnya. Jangan pemimpin berikutnya kerjanya hanya mengkritiki yang sebelumnya. Tidak maju-maju kita. Yang sudah hormati, tidak ada pemimpin kita yang ingin rakyatnya sengsara. Tidak ada. Jadi hormati, kita berpikiran positif selalu. Yang kurang-kurang kita perbaiki. Yang sudah baik kita lanjutkan. Yang lebih baik lagi kita rumuskan bersama untuk kemajuan bangsa ini. Jadi ada kemajuan kita Bapak Ibu sekalian. Tapi belum cukup. Karena kita menginginkan kemiskinan dikurangi. Korupsi diberantas dimanapun di republik ini. Jangan berikan peluang. Karena ia akan menyengsarakan rakyat. Jadi kita maju. Tapi kita ingin menyusun lagi planning kita. Mempercepat kembali. Agar pendapatan rakyat semakin meningkat. Dan insya Allah di dalam master plan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2025 yang kebetulan saya sebagai ketuanya. Ketua hariannya Bapak SBY sebagai ketuanya. Itu insya Allah pada tahun 2025 pendapatan rakyat kita sudah mencapai 15 ribu US dollar per kapita. Atau kalau dikalikan 10 ribu sudah sekitar berapa? 15 ribu itu 150 juta per tahun atau sekitar 15 juta per bulan. Alhamdulillah setiap rakyat income-nya sudah sekitar 15 juta rupiah per bulan. Bisa menabung, bisa hidup lebih sejahtera. Inilah tugas kita. Inilah tugas pemerintah. Inilah tugas pemimpin bersama-sama dengan masyarakat. Kita sukseskan itu. Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyita cukup banyak waktu. Saya ingin akhiri. Jadi ada tantangan bangsa ini. Tapi juga ada peluang besar bangsa ini untuk terus melaju. Memang akhir-akhir ini ada goncangan lagi. Karena dunia sekarang sedang mengalami persoalan. Tadi saya menyampaikan baru dua. Yang ketiga. Tadi kan dua tantangan fenomena global. Yang ketiga. Ada fenomena menarik. Di mana terjadinya pergeseran. Kekuatan ekonomi yang tadinya oleh negara-negara besar, negara barat, bergeser ke timur. Yang disebut dengan the economic center of gravity menuju ke Asia. Saya kok melihat fenomena ini tanda-tanda zaman. Bahwa peradaban sedang bergerak ke Asia. Dan Indonesia insya Allah menjadi sebuah kekuatan baru. Akan tumbuhnya peradaban Islam yang baru, peradaban yang rahmatan lil alamin. Kita punya peluang itu. Nah jadi inilah, jadi kesimpulan saya ingin mengajak dan bersiap bersama-sama MTA menyambut tahun baru Islam ini dengan tekad baru, membawa perubahan-perubahan besar mindset kita untuk bangsa yang kita cintai ini. Saya nanti apapun bisa kita sinergikan. Sinergikan dengan baik. Saya siap bersama-sama saudara-saudaraku dari MTA ini. Untuk kita sinergikan di bidang ekonomi. Dan yang terakhir, tentu sebelum memasuki 2015, kita memasuki 2014 dulu. 2014 saya bertitip kepada saudaraku sekalian. Titipin saya adalah bahwa marilah apapun warna, apapun latar belakang, siapapun orangnya yang kita lihat adalah apakah ia ingin sungguh berbuat kebajikan bagi negeri yang tercinta ini. Apapun warnanya, warna kita merah putih. Apapun isinya, isinya ketika dibedah bahwa kita ingin betul-betul menjadi umat yang rahmatan lil alamin bagi bangsa yang tercinta ini. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak bermaksud menggurui al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. yang baik, yang hak itu datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan, itu kesalahan saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa kebaikan, dan insya Allah pada masa-masa mendatang kita ketemu lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami mohon izin untuk Bapak masih tetap ada di tempat, karena warga Majelis Tafsir Al-Quran beserta para pengajian yang saat ini sedang ada di gedung ini ingin lebih akrab bersilaturahim dengan Bapak. Dan kami biasa untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang ada di sini untuk bisa secara langsung menyampaikan pertanyaan atau mungkin hal-hal yang lain yang perlu disampaikan kepada Bapak Menteri Menko Perekonomian yang alhamdulillah saat ini berada di tengah-tengah kita. Dan kami berikan kesempatan bagi para jamaah yang saat ini mungkin sudah mendekati dengan mikrofon-mikrofon yang ada di dekatnya. Kami persilahkan untuk lantai dua, dua putra, dua putri, sebutkan dulu nomor, ya, nomor mikrofonnya ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Baik. 5. Baik, sudah kami dapatkan nomornya. Nomor 6 dahulu. 11. Sebentar, Pak. Nomor 6 dulu, Pak. Sudah kami catat. Maksimal 2 pertanyaan. Nomor 6? 6 ya. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak. Saya mau matur. Nama, Pak? Nama, nama dan saya Suhada dari Pengecoran Ceper. Saya terus terang megang Pengecoran Ceper sudah lama. Maka dari itu, kalau setor di pemerintahan, di bandar lapangan terbang, kenapa uang itu sangat sulit sampai 1 tahun. Padahal semua sudah saya laksanakan dan sudah saya pesanan, sudah story. Lah hari ini terus terang saya juga membuat Batam. Kira-kira pekerjaan sudah selesai semua. 5 bulan belum, baru separuh diberi uang. Semua pekerjaan sudah saya selesaikan. Maka dari itu saya sudah buat lagi jembatan itu Surabaya, yaitu sampai Madura itu juga ikut saya ikut proyek. Maka dari itu kami mohon, alhamdulillah saya sekarang tidak pakai batu bara, pakai industri yaitu listrik. Maka tiap hari bisa mengecor. Maka dari itu kami minta Bapak supaya apa, saya sering masuk pekerjaan pemerintah, kenapa uangnya sangat sulit padahal pekerjaan saya sudah selesai semua. Kami mohon minta bantuan Bapak supaya Bapak bisa menghubungi dengan saya dan pemerintahan supaya apa, keuangannya supaya baik. Memang saya ini pengecoran yang apa itu dari pemerintah cuma gambar tok. Jadi saya yang memahami semuanya itu gambar difekkan masuk saya. Cukup sekian, kami minta Bapak supaya apa itu, saya dari MTA ini juga ada yang pengecoran cuma saya. Kami minta doa supaya bisa lancar. Sekarang juga lancar. Lebih lancar lagi, ini mau masuk dari RT lebih murah lagi, yeah. Tapi saya yo tidak takut. Cukup sekian. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nomor 12. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Bambang dari cabang Kasihan, Pak. Kasihan Bantul. Kasihan Bantul, ya. Terkait dengan bukankah telah terbukti dan teruji bahwa perekonomian secara Islam itu lebih bisa menjawab permasalahan-permasalahan perekonomian. Pertanyaannya kaitannya dengan hal tersebut, Bapak sebagai Menteri Perekonomian dan sebagai seorang Muslim, upaya-upaya apakah yang telah diterapkan dalam hal mengatasi perekonomian yang secara Islami? Itu pertanyaan kami yang terkait dengan perekonomian secara Islam. Yang kedua, mudah-mudahan nanti seandainya Bapak bisa menjadi presiden, harapan kami bisa lebih menerapkan peraturan-peraturan khususnya dalam hal perekonomian dan sebagainya sesuai dengan perekonomian yang secara Islami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menantikan untuk berikutnya dua dari Ibu. Kami mohon untuk tanggapannya dari Bapak Adha Rajasa, dua dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Pertanyaannya kritis, ini enggak kalah dengan anggota DPR yang di Senayan kalau lagi nanya. Ini kalau nyalek bisa jadi semua ini. Pak Suhada, tagihannya terlalu lama. Iya, lama sekali kalau 6 bulan, bisa bangkrut kalau ditagih 6 bulan baru dibayar. Insya Allah saya akan perhatikan ini, saya akan tanya langsung nanti mengapa kok lama gitu ya. Tapi saya ingin sampaikan mekanisme. Nah, kalau pekerjaan itu ada di BUMN biasanya itu relatif lebih sederhana prosesnya itu. Jadi kalau ini di Angkasa Pura, nanti saya akan langsung tanyakan ke Angkasa Pura, saya akan cek apa ada prosedur yang berbelit-belit. Jangan sampai karena udah untungnya kecil, tagihannya lama, dari prediksi untung jadi buntung. Insya Allah Pak Suhada, saya insya Allah akan janji untuk melihat ini. Kalau di pemerintahan, kita akan proses, kita percepat. Tidak boleh terlambat untuk pembayaran. Karena nanti Bapak modal kerjanya bertambah besar kalau pembayarannya terlambat. Ya. Kalau nanti persaingan dengan China, tadi saya katakan kan, globalisasi ini membuat barang-barang produk luar itu makin masuk. Kita tidak bisa lagi menghalangi. Karena kalau kita menghalangi, kita juga dihantam orang. Ekspor kita dihalangi juga. Caranya adalah, satu, kita harus punya standar. Yang disebut dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen kita. Yang kedua, bagaimanapun Pak, kita harus punya national interest, kepentingan nasional kita. Tidak mungkin sebagai Menko Perekonomian saya biarkan karena atas nama globalisasi seluruh perusahaan-perusahaan nasional kita gulung tikar karena masuknya barang-barang dari luar. Tidak mungkin. Kita jaga kepentingan nasional kita untuk itu. Jadi Bapak, kalau Cina masuk, Bapak tutup, misal gulung tikar, enggak, kita biarkan Pak. Kita berikan perlindungan dengan cara kita tanpa harus melanggar ketentuan-ketentuan WTO ataupun SEPA. SEPA itu Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kita enggak mau lagi FTA. FTA itu Free Trade Agreement. Kita enggak mau. Kalau Free Trade Agreement, perdagangan bebas, sebebas-bebasnya, sama saja dengan, pernah dengar petinju siapa? Tyson misalkan. Tahu kan petinju Tyson yang badannya ototnya besar, diadu dengan petinju kita kelas bulu misalkan. Sampai kapanpun gak menang. Tidak boleh diadu mereka sebebas-bebasnya. Maka itu diatur. Tidak boleh. I don't believe in free trade. Free trade liberalisasi. Saya termasuk yang tidak percaya kepada sistem kapitalisme yang sebebas-bebasnya. Yang memberikan, katakanlah, kebebasan perdagangan. Dan membiarkan, kalau ada distorsi, pasar itu sendiri yang memperbaiki dirinya. Mesti ada tangan negara. Tangan negara inilah untuk memberikan perlindungan kepada yang lemah, yang tidak kuat bersaing. Jadi kalau neolib itu, dia bilang negara gak boleh ikut campur. Biarkan saja pasar itu memperbaiki dirinya, mencari keseimbangan dirinya. Nonsen. Yang kecil akan tergilas. Gak bisa. Negara harus hadir manakala rakyatnya memerlukan perlindungan dari negaranya. Nah, jadi itu Bapak. Jadi sebetulnya soal tagihan ini kan, insya Allah nanti kita perlancar. Pak, saya janji, bukan saya yang memperlancarnya, tapi saya tentu akan menanyakan langsung ini, menegurlah. Pak Bambang dari Bantul, perekonomian secara Islam begini. Ketika coba kita lihat, saya ingin sedikit minta waktu ini, Pak Bambang bagus sekali pertanyaannya. Ekonomi syariah. Bapak, kalau kita lihat ekonomi komando, yang di ekonomi komando itu perekonomian digerakkan oleh negara 100%. Contohnya komunis. Rakyat dijatah. Roti dibagi, gandum dibagi. Runtuh, Bapak. Karena itu bertentangan dengan sunnatullah. Tidak seimbang. Runtuh. Kita lihat kapitalisme kemarin itu gampang mengalami goncangan. Tiba-tiba bubble. Ekonominya enggak real. Transaksi barangnya enggak jelas. Terjadi bubble. Kredit yang tidak baik dibungkus rapi. Kemudian di-package, dikeluarkan bond. Orang membeli tiba-tiba jatuh. Ekonomi Islam harus adil, seimbang, dan real nyata. Oleh sebab itu, jangan heran kalau perbankan-perbankan asing di dunia ini sekarang semuanya memiliki des ekonomi syariah. Mereka menyadari bahwa ini, walaupun bungkusnya bukan syariah, bisa mereka sebut sebagai the venture capital atau apapun namanya, tapi prakteknya adalah praktek-praktek mudharabah, praktek-praktek yang mengatur azas-azas keadilan. Nah, apa yang sudah dilakukan? Bapak, ekonomi syariah. Saya adalah salah satu penasehat bersama Ketua MUI. Kebetulan saya adalah penasehat Majelis Ulama Indonesia juga. Dan saya mempromosikan habis-habisan produk halal Indonesia. Ekonomi syariah Indonesia, perbankan syariah Indonesia, produk-produk yang berlabel halal. Semua kita promosikan, kita promote. Dan bahkan Indonesia adalah negara yang memiliki undang-undang yang sangat jelas terhadap sistem keuangan syariah. Sudah komplit Pak kita. Tinggal lagi, saudara-saudara kita, kalau punya uang jangan ditaruh di bawah kasur. Sekecil apapun. Ya, Allah melarang harta-harta yang tidak digerakkan. Islam itu coba luar biasa. Di dalam sistem kapital, di dalam sistem komunis, orang enggak boleh punya harta. Semua harta-harta negara. Di dalam sistem kapitalis, orang boleh punya segala macam, bahkan melindas yang kecil sekalipun. Di dalam Islam, orang boleh jadi kaya raya. Tidak dihargai, tidak dihalangi. Dia memiliki harta sebanyak mungkin, tidak dilarang di dalam Islam. Properti dihormati, diakui. Tapi kewajibannya, dalam konsep kita, sesungguhnya di dalam harta kita, terdapat bagian-bagian harta orang lain yang berhak untuk itu. Dan diatur secara jelas. Jadi sangat jelas, dihormati, diakui. Asalkan. Tapi ketika harta tersebut tidak produktif, Ingat ketika Umar mengatakan para khalifah tidak meninggalkan tanah yang tidak produktif, maka ia diambil oleh Baitul Mal, digerakkan untuk kepentingan rakyat. Jadi sesungguhnya harta di dalam konsep Islam harus produktif dan digerakkan. Jadi kalau ada uang ditaruh di bawah bantal, nah itu termasuk kategori yang enggak boleh. Kalau walaupun isinya misalkan di bawah bantal 100 juta, ya bantalnya kegedean. Mungkin ada 100 ribu di bawah bantal. Kalau dimasukkan ke dalam bank syariah, konsepnya mudharabah, ada 1 juta rakyat Indonesia, 100 ribu kali 1 juta, 100 miliar. Digerakkan untuk ekonomi rakyat dengan konsep bagi hasil lagi, betapa menjadi sebuah kekuatan. Itu baru 1 juta. Jadi sesungguhnya yang terjadi di Indonesia sekarang bukannya tidak ada aturannya, bukannya belum dihormati, diakui, akan tetapi masih lemahnya kepercayaan masyarakat kita kepada sistem itu. Jadi uangnya masih ditaruh di rumah, mungkin jaga-jaga, takut kalau nanti di itu mau diambil susah. Enggak, sekarang baik. Nah oleh sebab itulah pemerintah sekarang mempromosikan konsep yang namanya financial inclusion. Dana masuk ke desa-desa, perbankan masuk ke desa-desa, agar rakyat kita bisa menabung sekecil apapun. Uang itu bisa kita gerakkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Jadi Bapak, saya termasuk yang sangat percaya sistem syariah ini adalah sistem yang sangat baik dan mampu menjawab persoalan-persoalan arsitektur tatanan perekonomian global yang cenderung selalu tidak stabil dan selalu terguncang oleh keserakahan, ketidakadilan. Jadi pada umumnya ekonomi dunia itu goncang, pasti ada keserakahan di situ. Pasti ada ketidakadilan di situ. Nah, ekonomi Islam itu menentang konsep prinsip ketidakadilan dan keserakahan itu. Jadi itu pastilah tidak perlu jadi presiden, tidak perlu jadi menteri, jadi apapun insya Allah saya akan promosikan terus konsep-konsep seperti itu. Itulah kira-kira. Ya, baik, kami mohon untuk dua pertanyaan dari Putri. Ya. Silakan nomor 17. Mikrofon nomor 17. 17 Putra. Oh, Putra. 16. 5, Pak. 5. 5, 5. Putri. Putri. Baik. Putra, Pak. Putri, ada yang ingin bertanya? 14. 14. Ya, baik, langsung 14. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Anindya dari Kalioso. Yang ingin kami tanyakan, berdiri. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Oh, nomor 5 Ibu, nomor 5. Nomor ya 14, 14. Silakan. Yang ingin kami tanyakan, untuk menghadapi masyarakat ASEAN itu, kami sebagai calon guru ataupun sudah menjadi guru itu apa yang harus dipersiapkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu putri lagi. Oh iya Bu, silakan berdiri. Salam. Mikrofonnya bisa diganti. Nomor berapa Bapak? Ya. 8. Assalamualaikum yang dimuliakan Allah, Pak Menteri. Amin. Pak Menteri yang saya cintai, koruptor itu memperkaya diri, sementara rakyat kita Indonesia banyak yang miskin, banyak yang kelaparan, Pak Menteri. Tolonglah Pak Menteri, kasihani rakyat yang miskin-miskin. Pejabat kayak Hakim Akil Mustar itu memperkaya harta banyak untuk diri sendiri. Itu saja Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sutini dari Pacitan. Baik. Sementara silakan Bapak. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan ibu-ibu, kaum putri juga luar biasa kritisnya. Jadi yang terakhir tadi itu mewakili kira-kira mayoritas rakyat Indonesia. Baik, pertanyaan pertama, Anindya tadi itu, apa yang harus dipersiapkan guru menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Begini, tadi saya sudah katakan, apa sih masyarakat ekonomi ASEAN itu, Pak Hatta apa? Kami ini belum tahu, tolong sedikit detail jelaskan. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN itu artinya satu, kawasan ini akan menjadi kawasan pasar tunggal. Jadi karena dia menjadi pasar tunggal, dia disebut juga sebagai basis produksi. Jadi kalau orang Vietnam mau bikin pabrik, dia bisa menempatkan di mana saja di 10 negara ASEAN. Ah, saya mau naruh di Jawa Timur saja misalkan. Atau di Solo saja. Boleh. Pasarnya di mana? Ya di ASEAN itu. Di 600 juta itu. Boleh enggak nanti itu dipasarkannya di Solo? Ya boleh. Sama juga dengan Indonesia. Boleh enggak saya nanti itu membuat pabrik di Vietnam. Kemudian saya pasarkan di Vietnam. Ya boleh. Nah yang kita cegah adalah. Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan sebagai pasar saja. Kita harus jadi basis produksi. Nah kembali kepada tadi itu. Empat ibu cirinya. Pertama disebut sebagai free flows of investment. Artinya pergerakan yang lebih bebas terhadap investasi. Yang kedua free flows of capital. Barang-barang modal bebas bergerak. Yang ketiga disebut dengan free flows of investasi sudah, capital of finance, keuangan. Dan yang keempat yang disebut dengan lebih skill labor. Nah, ini nanti kaitannya dengan guru, skill labor yang lebih bebas bergerak walaupun diatur dalam protokol-protokol. Apa yang harus disiapkan guru? Ibu, saya kira Mendikbud sudah mempersiapkan yang disebut dengan guru sekarang harus terakreditasi dan guru sekarang harus memiliki, harus melakukan yang dapat tambahan satu bulan lagi gajinya. Kalau sudah melakukan sertifikasi kompetensi. Karena guru itu sekarang adalah profesi, jabatan kedudukannya itu adalah profesi. Jadi siapkan pertama, tingkatkan kita nanti itu seluruh nanti itu memiliki terakreditasi yang memiliki standar. Tapi khusus untuk guru sekarang belum bebas bergerak, nanti tiba-tiba orang dari Laos misalkan ngajar di tanpa ujuk-ujuk ngajar di SD Negeri 4 Surakarta misalkan. Ya enggak begitu. Tapi saya titip ibu, guru kita kompetensi dan sertifikasi lakukan ibu. Karena sertifikasi itu menunjukkan ibu sudah memiliki standar kompetensi dan memiliki profesi yang sangat jelas. Serta meningkatkan juga kesejahteraan. Itu Dan yang berikutnya adalah profesionalisme tingkatkan. Tingkatkan profesionalisme. Itu saja menurut saya untuk guru yang koruptor tadi itu. Jadi memang ini begini. Saya sedikit ngambil waktu. Ini soal pendidikan moral bangsa. Mohon maaf, bukannya saya berarti moral saya sudah baik. Manusia bisa tergelincir kapanpun kalau dia tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin sampaikan yang tadi itu menjadikan manusia berpikir dan berzikir itu tadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, bagaimana membangun manusia yang seimbang? Seimbang kecerdasan intelektualnya, seimbang kecerdasan emosionalnya, dan seimbang kecerdasan spiritualnya. Jadi kita harus kembali kepada basic, Ibu, memberantas koruptor ini. Semakin keras KPK, semakin canggih kadang-kadang orang-orang itu melakukan sesuatu. Tapi kita semua wajib mendukung KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi di mana saja. Jangan biarkan ada unsur-unsur tangan mau memperlemah KPK. Terus kita masih memerlukan itu. Tentu kejaksaan dan kepolisian kita pun harus kita perkuat. Nah, dalam konteks ini saya ingin bercerita. Apa sih, Pak, kecerdasan intelektual? Seorang anak, kalau pulang sekolah, baca matematika, fisika, kimia, tiap hari. Insya Allah dia akan memiliki kecerdasan intelektual. Tamat kuliah, cum laude. Masuk S2, cum laude. Ambil PhD, doktor, cum laude. Kalau dia berkarir, statistik menunjukkan orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual, maka ia akan sukses. Tapi belum tentu mencapai puncak karir. Karena diperlukan yang disebut dengan kecerdasan emosional. Lah kalau orang di rumahnya itu tidak memiliki emosional, tidak memiliki rasa. Maknya lagi perlu bantuan. Ah, enggak bisa, Mak, ini lagi belajar. Maknya minta bantu, Nak, bantu sapu ini, ada ini. Ke warung sebentar. Enggak, ini saya mau belajar. Tidak ada keseimbangan emosional. Maka ia akan menjadi manusia-manusia yang egois. Itu urusan you, urusan saya ini. Ah, emang gua pikirin, kata. Dia akan menjadi manusia-manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Berbahaya. Dia akan menjadi orang yang cerdas, akan tetapi dia hanya untuk keluarganya, untuk dirinya. Kadang-kadang kalau mendapatkan amanah, cenderung untuk khianat. Setelah ini statistik, Bapak. Oleh sebab itu harus dijejali lagi dengan kecerdasan emosional. Saya ini dari kampung, Ibu. Mak saya dari kecil, mak saya itu jam 3 sudah bangun. Karena saya 12 saudara. Saya nomor 2, adik saya 10. 10 ibu adik saya. Mak saya jam 3 sudah bangun, menanak nasi, menyapu, menyetrika, segala macam. Tidak ada pembantu. Bapak ibu bayangkan, kalau kita tidak punya pembantu di rumah, kadang-kadang repot. 10. Dengan itu, saya jam 3, mak saya bangun jam 3, saya jam 4 harus bangun. Gendong adik saya, sambil ngeliatin mak saya bekerja, sekolah. Setiap hari saya lihat mak saya. Saya tidak pernah berdoa, ya Allah jadikan saya menteri, tidak. Ya Allah jadikan saya orang yang kaya, tidak. Jujur saya katakan doa saya. Ya Allah, masih kecil belum sekolah. Beri kesempatan saya Tuhan untuk menyenangkan hati ibu saya. Cuman itu doa saya, tidak ada yang lain. Dan ketika saya selesai SMA, saya diterima di ITB, mak saya melepaskan kalungnya, ini nak, kalung ini, jangan tidak jadi orang kamu. Jadi orang itu maksudnya sukses. Dan kamu, kita enggak tahu nak, kamu belum tahu Bandung, kita semua enggak tahu. Kata orang Bandung ITB itu bagus. Tapi kata orang Bandung juga itu berbahaya. Banyak maksiatnya. Supaya kamu aman nak, begitu sampai carilah masjid. Kamu di sekitar situlah tinggal. Supaya tiap hari kamu mendengar suara azan. Maka jadilah saya aktivis Masjid Salman. Nah, itulah membuat keseimbangan emosional. Taman SD saya sudah dititipkan kepada wak saya. Jam 4 sudah memompa air, mengisi bak, mengepel. Jam 6 pagi naik sepeda sekolah. Itu membentuk kita emosional. Dan kita menurut saya harus. Kalau enggak nanti bayar. Tapi emosional saja tidak cukup. Katanya, kalau ada keseimbangan emosional kita dapatkan, intelektual kita dapatkan, dia bisa mencapai puncak karir. Tapi tanpa kecerdasan spiritual, maka orang itu akan kehilangan makna, values, apa yang ia kerjakan itu. Sesungguhnya bermakna atau tidak. Untuk apa saya mengerjakan ini? The why. Kalau memiliki kecerdasan spiritual, maka kita akhirnya mengatakan, apa yang saya kerjakan ini sesungguhnya hanyalah manifestasi dari tugas kemanusiaan, manifestasi dari rahmatan lil alamin. Sesungguhnya itu, menurut saya, basic inilah ada di keluarga, ada di pendidikan kita. Kalau tidak di keluarga, tidak di pendidikan, maka korupsi ini bisa menjadi budaya yang sangat membahayakan. Saya bukanlah orang yang sempurna, orang yang baik, kita semua bukan sempurna, tapi saling mengingatkan. Tawasobil haq, watawasobil sober, watawasobil sober. Saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi, kalau enggak ada yang mengingatkan, ya kita bisa tergelincir juga. Nah, pengajian jihad ini sesungguhnya juga luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Saya hormat kepada Al-Ustaz Ahmad Sukino yang mampu menggerakkan hati-hati, hati dari umat kita, dari pelosok jauh-jauh. Enggak dibayarin, enggak disediakan bus, enggak disediakan apa-apa, datang sendiri. Tadi saya mendengar di bawah, katanya, wah kalau pengajian di sana dikasih uang sehingga rame. Bohong itu. Pasti enggak kuat Pak Ahmad Sukino membayarin. Hatinya digerakkan oleh motivasi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Ibu Bapak sekalian, saya mohon maaf tidak menggurui, tidak ingin mengajari, kita bersharing, saling mengingatkan. Wal asri innal insana lafi husin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassobil haq wa tawassobis sabr. Kita dalam rangka saling mengingatkan saat ini, mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk selalu berbuat kebajikan bagi sesama umat, bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terima kasih Bapak. Ustaz, ini Pak Abdurrahman Suparno mau matur kepada monggo Pak Atarjas. Nuwun sewu Pak Menteri. Ini yang nanya dokter ini. Yang ditanya juga dokter malah menteri sekalian kan. Jadi Bapak Menteri tadi sudah menggarisbawahi akan pentingnya membangun manusia yang seimbang, termasuk juga membangun kecerdasan intelektual, emosional maupun spiritual. Dan juga berkali-kali menyebutkan antara berzikir dan berpikir yang seimbang untuk membangun ulul albab. MTA amat sangat banyak berkontribusi di dalam pembangunan hati, kecerdasan spiritual maupun emosional. Akan tetapi sekarang ini menghadapi tantangan, tadi seperti Al-Ustaz sebutkan tadi, ada Kapolsek yang juga melarang pengajian MTA. Mohon Pak Menteri untuk bisa di dalam mimbar ini menyampaikan pesan kepada mereka yang melarang pengajian ini, karena hakikatnya perbuatan seperti itu menghambat pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian berikutnya juga Bapak Menteri tadi apa namanya juga sekaligus menjadi penasihat MUI. Nah kebetulan ini Majelis Ulama Indonesia di daerah Sidoarjo itu termasuk yang melarang Majelis Tafsir Al-Quran untuk membuka pengajian di sana. Wah nun sewu ini borongan ini Pak Menteri ini. Alhamdulillah. Mohon juga dinasihati mereka supaya semua dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya ini kita hanya menggarap di bidang spiritualnya tadi juga bisa berjalan lancar sinergi dengan pemerintah gitu Pak Menteri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Parno dan saudaraku sekalian, jamaah MTA yang saya cintai. Kadang-kadang fitnah itu menyebar karena kita tidak melakukan tabayun. Di dalam konsep Islam, sumber-sumber berita yang tidak jelas sumbernya, kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan asal-usul dan kebenarannya, tidak bisa kita vonis dan tidak boleh kita sebarkan sebelum kita melakukan tabayun. Ini konsep Islam. Kalau kita tidak mengembangkan itu, maka yang terjadi adalah saling curiga mencurigai. Dalam bahasa sederhana, komunikasi. Nah, kalau masing-masing sudah saling menyalahkan, nanti kita lupa bahwa ada institusi negara di republik ini yang memiliki otoritas untuk mengatakan, tolong saya dijelaskan ini ajaran seperti apa. Lawong pengajian yang dikaji ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Lah kalau kita sudah begitu, repot kita. Oleh sebab itu, menurut pandangan saya, marilah kita bangun kebersamaan. Bangun kebersamaan, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan bagi umat. Wong kitabnya satu, kita Al-Quran. Sunnahnya sunnah Rasulullah. Jadi, saya tentu nanti, Pak Parno, akan mengajak tentu berdiskusi nanti. Menjelaskan bahwa marilah kita berbuat kebaikan dan tidak perlu umat Islam ini saling mencurigai. Sebab berita tidak baik itu kalau disebarkan, kadang-kadang masyarakat kita gampang tersulut, malah main hakim sendiri yang dilarang melanggar hukum. Hukum positif pemerintah, tapi juga tidak dibenarkan oleh ajaran kita. Jadi Pak Parno, insya Allah saya akan menjembatani itu dan kita banyak pekerjaan lain kok yang harus sama-sama kita kerjakan. Mencerdaskan umat, ya, memberi pencerahan, menata ekonomi umat, membantu yang kurang. Jadi saya sangat meyakini bahwa ini akan terselesaikan insya Allah nanti. Amin. Saya janji Pak Parno, insya Allah kita sama-sama untuk membangun satu suasana yang damai di republik yang kita cintai ini. Ya, baik, satu pertanyaan tertulis dari Bapak Abdullah Gunadi dari Colomadu, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, bila Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pejabat koruptor untuk dimiskinkan dan hukum seberat-beratnya? Menurut Bapak, sarana apa agar para pejabat negara tidak berperilaku korupsi? Kemudian yang kedua, bagaimana menurut Bapak Hatta proyeksi ekonomi Indonesia ke depan? Sementara masih ada banyak pejabat yang korupsi, perilaku seksual menyimpang dari oknum-oknum anggota dewan. Generasi mudanya banyak menjauhi tuntunan agama. Yang seperti ini, dipersilakan. Luar biasa ini. Iya, saya itu kalau ditanya bagaimana Bapak kalau jadi presiden nanti itu. Ini nanti orang bilang, ini Pak Hatta GR kok sudah mikirnya presiden. Dalam tuntunan agama kita itu, Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzilul mulka miman tasya' wa tuzilu man tasya' wa tuzilu man tasya' biadiku khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau suruh milih Pak, saya Pak Hatta mau kekuasaan atau kemuliaan, insya Allah saya pilih kemuliaan. Tapi kalau Allah mengatakan boleh memilih satu lagi, maka saya ingin dengan kekuasaan itu membangun kemuliaan bagi bangsa dan negara. Tapi kalau satu saja suruh milih, enggak boleh dua-duanya, ya pilih kemuliaan Bapak. Enggak jadi apa-apa, enggak apa-apa. Asal kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah, bagaimana sih memberantas? Memang korupsi ini itu orang mengatakan sudah mengakar membudaya di bangsa kita. Tapi saya sangat yakin ini bisa kok diberantas. Lihat KPK sekarang. Itu sudah tidak tebang pilih. Yang namanya ketua lembaga negara sekalipun kena. Dan menurut saya kita harus melakukan pendekatan yang komprehensif. Ini pandangan saya. Pertama, pendidikan harus kita lakukan sedini mungkin. Jangan sampai tidak ada di buku-buku pendidikan anak-anak yang mengatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan kemanusiaan. Karena bisa memiskinkan umat, memiskinkan bangsa hanya karena tindakan satu dua orang. Itu lakukan secara pendidikan. Yang kedua, lakukan pencegahan. Pencegahan ini tentu adalah sistem. Reporting system dan sebagainya. Termasuk juga di dalamnya reward and punishment. Saya sangat percaya dengan itu. Rasulullah itu ketika seorang sahabat datang, ya Rasulullah orang ini, Rasulullah saya tolong, saya dihukum. Karena saya telah berzina misalkan. Atau korupsi apa ya, ada juga. Setelah mengatakan, nanti kalau itu bagaimana dengan kandungan, selesaikan kandungan. Kandungan nanti, ya ini, sudah saya sudah melahirkan ya Rasulullah, tolong saya dihukum. Susui putramu. Artinya apa? Artinya, kita juga harus menerapkan reward and punishment itu. Jangan misalkan kita sudah tahu bahwa tidak mungkin seorang pegawai negeri hidup dengan gaji yang tidak memungkinkan, maka sama dengan kita memaksa dia untuk ngobjek, cari-cari sesuatu. Mungkin sekali dua kali dia bisikannya, jangan. 4-5 kali terdesak dia lakukan itu. Berikutnya menjadi kebiasaan. Berikutnya lagi ingin yang lebih besar. Berikutnya lagi keserakahan yang muncul. Jadi saya mengatakan itu. Nah yang terakhir adalah represif. Hukum seberat-beratnya bagi yang betul-betul merugikan kepentingan masyarakat luas. Jadi kalau saya itu, tapi menurut saya ini hanya akan sukses kalau ada gerakan moral. Gerakan masyarakat secara moral untuk memalukan, secara sosial itu orang sudah mulai takut untuk melakukan itu. Ini saja Bapak, saya khawatir saya menyita waktu terlalu banyak. Saya tadi mendengar setelah ini nanti Al-Ustaz akan berkumpul, tidak melakukan musda pasti karena setiap minggu ada pertemuan. Yang repot itu kalau partai politik itu sebentar-bentar minta musda. Ada musdalub namanya. Nah, jadi kalau di sini rasanya damai, tentram, insya Allah mudah-mudahan MTA terus berjaya dan terus dimudahkan Allah segala usaha kita untuk mencerdaskan umat di negeri yang kita cintai ini. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama tausiah dari Menko Perekonomian Republik Indonesia Hatta Rajasa. Dan kami mohon untuk bisa bergambar di depan bersama Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino di tengah-tengah warga Majelis Tafsir Al-Quran. Kepada beliau, Dr. Honoris Causa, Insinyur Hatta Rajasa. Kami mohon untuk bisa bergambar di atau diambil fotonya. Terima kasih untuk Bapak Dr. Hatta Rajasa. Dan dipersilahkan Ustadz untuk kembali mengisi tausiah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamnya masih terlalu pagi. Kan biasanya kita selesai jam 12. Namun sangat besar manfaatnya. Tadi ada seorang ibu ternyata juga memikir negara juga. Ibu sudah sepuh dari Pacitan ya. Tanya pada Pak Menteri juga mikirkan tentang korupsi juga. Jadi betul-betul korupsi ini menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk diberantas. Mudah-mudahan dengan perjuangan bangsa Indonesia, tadi dapat dorongan Pak Menteri, harus kita berantas sampai tuntas korupsi itu. Terutama kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari keluarga kita sendiri. Kita mulai kerabat-kerabat nikah sendiri. Seluruh warga Majelis Tafsir Al-Quran yang sekian banyak tersebar di seluruh Indonesia ini, kalau masing-masing sudah memberantas korupsi pada dirinya, paling tidak itu meringankan. Ya, walaupun belum bisa memberantas seluruhnya, meringankan tugas pemerintah yang gigih untuk memberantas korupsi ini. Pada saatnya dengan perjuangan kebersamaan kita, di samping kita mohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan terang untuk membebaskan negeri ini dari korupsi. Kemudian tadi kami juga sudah, tadi saya tanyakan Pak Dr. Suparno, Pak Menteri juga sudah menyanggupkan bahwa beberapa tempat memang kegiatan kita untuk membangun bangsa terutama di bidang mental spiritual ini ternyata juga tidak jalan mulus. Maka di beberapa tempat majelis ulama daerah pun banyak yang merintangi. Nah, ini tugas Pak Menteri sebagai penasehat biar dinasehati nanti. Nah, nanti itu mestinya majelis ulama itu jadi penerang, penyuluh, pencerah dan memberikan suatu arahan untuk bertabayun setiap berita-berita yang disebarkan yang negatif. Sebab tidak mungkin kalau kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah akan membawa kepada jalan yang sesat. Apalagi akan membawa kerusakan bangsa ini. Tentu akan berusaha untuk memperbaiki bangsa ini menurut bidang kita masing-masing. Maka kerjasama dengan pemerintah yang masih bersih hatinya, ketemu dengan orang atau warga Majelis Tafsir Al-Quran yang dicelup dengan Al-Quran ini, mudah-mudahan cepat atau lambat negeri ini akan mengalami kemajuan ke arah perbaikan. Untuk menyambut tahun baru ini kita hijrah dari yang tidak baik menuju ke yang baik. dari yang curang kepada yang jujur. Sehingga dengan demikian secara berangsur-angsur bangsa dan negara yang mayoritas berpenduduk beragama Islam ini akan menjadi negeri yang jadi percontohan bagi dunia ini. Karena itu paling besar umat Islamnya di dunia. Mestinya kita merasa malu kalau paling besar umatnya di dunia, umat Islam ini kok tidak memberi contoh yang baik. Kemudian tadi saya sampaikan, Pak Menteri, di samping itu memang ada juga oknum-oknum aparat yang kurang paham juga. Kapolsek-kapolsek di daerah juga banyak menghalang-halangi ya, perkembangan, bahkan melarang perkembangan MTA ini. Malah tadi disebut Sidoarjo itu ya, di garis polisi. Tidak boleh dimasuki, gedung kita sendiri tidak boleh dimasuki. Pengajian ditutup, nah, padahal pengajian kita itu diresmikan. Presiden meresmikan gedung ini, baru saja Wakil Presiden meresmikan 128 cabang perwakilan dan cabang di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai di Nusa Tenggara Barat, di Istora yang baru saja yang lalu, tanggal 15 September yang lalu. Mudah-mudahan dengan kerawan Pak Menteri ini ya, menjadi pencerahan bagi dakwah MTA selanjutnya, dan kita selalu konsisten walaupun banyak hambatan dan rintangan. Itu tidak ada jalan yang mulus bagi setiap orang mau berbuat kebaikan. Itu sejak Rasulullah mendakwahkan Islam sampai sekarang dan seterusnya. Itu bagi ujian bagi orang-orang yang mengemban amanat menyampaikan risalah Islam ini kepada umat manusia. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Perekonomian yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan lain nanti kita bisa bertemu lagi dalam situasi yang lebih mengarah untuk perbaikan bangsa dengan lagi ini ke arah yang lebih baik. Saya rasa tadi ada adingin sebelum saya akhiri waktu singkat ini. Dan ini ada tadi saya katakan bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau tadi di beberapa tempat kapolsek ada yang menghalang-halangi ya, di cabang Bantul Gunung Kidul itu ketua cabangnya Ajun Komisaris Besar Polisi. Namanya Pak Edi itu. Sudah kenal semua ya. Mohon ini Pak, Pak ini Ajun Komisaris Besar Polisi. Nah, ini beliau ini ketua cabang Bantul Yogyakarta. Jadi kalau memang MTA itu aliran sesat, ini Profesor Dr. Zainal Arifin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Surakarta, yang selalu mendampingi di mana-mana. Kalau sesat, mesti ini mau. Ini Profesor Zainal ini. Nah. Kalau sesat, tentu beliau sudah mengusulkan untuk ditutup. Setiap pengajian selalu beliau ikut hadir. Alhamdulillah sekarang penasihat MUI, Menteri Negara ikut hadir menyaksikan kajian ini, dan kajian ini Pak Menteri setiap Ahad pagi selalu begini. Pak Profesor Dr. tadi sebenarnya datang sudah sejak pagi, Profesor Dr. Dr. Zainal, tapi enggak bisa masuk karena jalannya sesak, penuh sesak, di luar enggak bisa masuk, terpaksa harus dijemput, dari telepon tuh dijemput. Penuh memang setiap pagi. Tidak kurang 7.000 yang hadir pada pengajian ini. Kita bukan bangga jumlahnya yang hadir, tapi kebanyakan dari mereka yang hadir dari kajian ini merubah sikap, perilaku dan sebagainya, termasuk tadi ada yang dukun baru saja menyerahkan ya, jimat-jimat yang dari sini. Hari ini ada penyerahan jimat enggak? Coba sekaligus. Penyerahan jimat yang pertama dari Bapak Kardipule Trenggalek, ini berupa kain keselamatan. Ini jadi ini jimat kain keselamatan. Karena tidak tahu agama, mohon selamat kepada kain ini. Kemudian yang kedua dari Bapak Nano Karman Widodaren Ngawi. Bapak Nano Kauman Widodaren Ngawi berupa 3 keris kecil dan besi kuning bertuliskan Turki. Ya, ini jimat dari Turki. Ya, mungkin ya buatannya Pak Suhada itu mungkin. Besi buatan Pak Suhada ditulisi Turki itu berarti jimat. Sudah? Cukup set 2. Jadi ini Pak Menteri, setiap akad pagi itu selalu ada orang yang menyerahkan jimatnya ini. Sehingga sudah saya sediakan satu lemari penuh-penuh. Akhirnya sudah 3 lemari sekarang. Macam-macam namanya jimat apapun yang dikenal di masyarakat, di sini ada semua. Sudah kamu ngarani jimat apapun ada di sini. Maka dari itu antara lain inilah mungkin dari penjual-penjual jimat itu tidak suka pada MTA karena pasarannya berkurang. Nah, ya mudah-mudahan kita tetap istiqomah, menyebarkan agama ini dengan mengharap pertolongan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian, sebelum saya akhiri Anda titipan salam khusus untuk Pak Menteri ini dan juga untuk kita semua. Jadi saudara kita yang ikuti kajian dari jarak jauh, untuk Pak Menteri Hatta Rajasa dan untuk saya ini, yaitu juga bagi saudara kita dari Sarawak, saudara kita dari Mekah, dari Aceh, dari Tanjung Pinang, dari Rejang Lebong, dari Jambi, Bogor, Buca, Kutai Barat, Kutai Timur, Angsana, Kintab, Luwu Timur, Lombok, Manokwari. Ini kirim salam semua buat khususnya untuk Pak Menteri dan buat kita semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali kepada saudara-saudara yang ikuti kajian dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah walaupun dari jarak jauh. Dan salam saya kepada kelompok kajian yang mengikuti dari jarak jauh ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya. Sudah? Cukup saya hadirkan. Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.